La la la la. La la la la. La la la la la la la la. Bungaku tubuhmu tersembunyi serta menawanku, ku menatapmu selalu mengangguk menyapa menarik senyum hatiku. Tersembur warna ungu, penuh ramah serta menawanku. Ku menatapmu selalu mengangguk menyapa menarik senyum hatiku. Tiba malam kau kuncup hidung, tiba embun meniti dirimu, tiba surya pagi jendela ku buka. Tak akan ku petik biar kasihku menada, meminta sebelum putus layu, ku beri nama.